ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. رحمك الله. Baik, kita akan memasuki bab yang ke-6. Dari kitab ini. Berkata penulis rahimahullahu taala, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i wa daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan memakai gelang atau apa yang melingkar di tangan, wal khayti benang atau ikatan, wa nahwihima dan sejenisnya, li raf'il bala untuk mengangkat bala, au daf'ihi atau menolaknya. Baik. Jadi di sini beliau rahimahullahu taala mulai menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari kesyirikan. Iya. Jadi setelah penulis tafsirkan apa itu tauhid, kemudian syahadat la ilaha illallah, langsung beliau jelaskan tentang hal yang bertentangan dengan tauhid dan syahadat itu, dari syirik akbar dan syirik asghar. Iya. Penulis di bab-bab ini sebenarnya ada 3 hal pokok yang beliau akan terangkan. Yang pertama, beliau terangkan hal yang bertentangan dengan tauhid dari bentuk-bentuk syirik akbar. Yang kedua, beliau terangkan hal yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid berupa syirik asghar. Dan yang ketiga, beliau akan jelaskan hal yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Hal yang bisa mengantar kepada kesyirikan dalam bentuk gulu, bid'ah dan selainnya. Iya. Jadi ini 3 hal pokok yang ada di uraian bab-bab yang akan datang oleh penulis rahimahullah. Selain daripada itu, tentunya ada penjelasan tentang hal yang terkait dengan dasar tauhid, hal yang terkait dengan penyempurna tauhid. Ya, dari bab-bab yang akan diuraikan oleh penulis rahimahullahu taala. Nah, di sini kita lihat ya, beliau memulai dari masalah memakai lingkaran yang melingkar di tangan atau memakai gelang atau memakai benang ikatan. Ini di pembahasan syirik asghar. Jadi beliau mulai dari yang kecil untuk naik ke yang besar. Iya. Ini namanya dia mulai dari al-adna ilal a'la, dari yang bawah untuk ke atas. Dia mulai dari yang bawah untuk ke atas. Karena yang bawah ini, syirik asghar ini adalah wasilah kepada syirik akbar. Adalah wasilah kepada syirik akbar. Jadi kalau dari syirik asgar saja dia sudah paham bahayanya, maka ke syirik akbarnya nanti dia akan lebih meyakini lagi tentang bahaya kesyirikan ini. Iya. Jadi ini dari sisi pendidikan untuk jiwa mungkin akan menjadi hujjah yang lebih kuat diterima oleh jiwa, dan di dalam jiwa itu juga ketika pada hal-hal yang merupakan syirik asgar tanpa keharusan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih bergantung lagi kepada Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang merupakan syirik akbar. Baik. Jadi ini mungkin di antara hikmah kenapa penulis rahimahullahu taala mendahulukan pembahasan ini di awal rincian beliau terhadap masalah-masalah yang bertentangan dengan tauhid. Baik. Jadi bab minasyirki min litab'iriyah, artinya sebagian dari kesyirikan atau dari bentuk kesyirikan. Iya, dari bentuk kesyirikan. Ini salah satu bentuknya. Lubsul halqati, memakai al-halqa. Iya. Al-halqa itu segala sesuatu yang melingkar. Segala sesuatu yang melingkar dari tembaga maupun yang lainnya. Dari tembaga maupun yang lainnya. Itu al-halqa. Al-khayt juga bisa masuk di dalam halqa sebenarnya. Iya, bisa masuk dalam halqa. Cuman dia bukan di gelang saja di sini. Kalau gelang kan kita di sini ya. Kalau di sini apa? Di lengan sini. Hah? Namanya apa? Gelang juga. Hah? Ya makanya tadi saya bilang lingkaran. Bisa juga di sini. Ini halqa juga bahasanya. Jelas ya? Halqa juga. Baik. Jadi apa yang digantung, apa yang dilingkarkan pada lengan itu disebut halqa. Atau pada tangan disebut halqa. Wa nahwihima, dan semisal dengannya. Semisal dengannya. Jadi maksudnya apa yang diikat, apa yang digantung, apa yang dilingkarkan. Nah, begitu lebih mudahnya. Apakah itu di tangan, di leher, di kaki. Itu sama saja. Jelas ya? Faedahnya apa yang dia cari? Liraf'il bala, untuk mengangkat bala. Iya. Untuk mengangkat bala. Apa itu bala? Bala itu adalah nama yang mencakup segala hal yang menimpa manusia. Nama yang mencakup untuk segala hal yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Itu bala. Jadi kalau dia penamaan yang mencakup hal yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia, maka ini masuk di dalamnya sakit, hasad, ain, kefakiran, dan semisal dengannya. Semuanya bisa disebut sebagai apa? Sebagai bala. Ya. Jadi ini terkait untuk mengangkat bala atau menolaknya. Apa perbedaan rafa dan dafa? Mengangkat dan menolak. Kalau rafa itu balanya sudah menimpa. Balanya sudah menimpa. Rafa, bala yang menimpa ini mau diangkat supaya hilang. Jelas ya? Kalau dafa, dafa itu menolak. Dia belum tertimpa bala. Tapi dia pakai dari gelang, lingkaran-lingkaran ini semuanya, dia pakai supaya dia terhindar dari bala. Jadi rafa itu untuk mengangkat, Kalau ad-dafa untuk menolak, untuk membentengi dia. Iya, melindungi dia. Nah, itu perbedaannya. Baik. Di sini penulis rahimahullah ta'ala sudah memberikan hukum bahwa hukumnya minasyirki, termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Ya, syirik apa? Iya. Syirik apa? Nah, tergantung pada keyakinan dia di dalam hal tersebut. Iya. Karena minasyirki di sini mungkin syirik asgar, dan itu yang kebanyakan orang melakukannya seperti itu, dan mungkin saja syirik akbar. Mungkin syirik akbar. Baik, kita mulai dari yang syirik asgar dulu. Kapan dia menjadi syirik asgar? Iya. Dari ayat-ayat dan hadith-hadith yang beliau bawakan, ini tampak ya bahwa pembahasannya di syirik asgar, ditegaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi penegasannya itu kelihatannya oleh penulis pada syirik apa? Syirik asgar. Ya, kapan dia menjadi syirik asgar, segala hal yang digantung, yang dilingkarkan ini, ya, dia menjadi syirik asgar apabila ada dua hal di situ. Iya. Yang pertama, dia meyakini sesuatu itu menjadi sebab, padahal itu bukan sebab syar'i dan bukan sebab qadari. I'tiqadu as-sababiyyah fima laysa sababan syar'iyyan wala qadariyan. Dia meyakini sesuatu itu sebagai sebab, padahal dia bukan sebab syar'i dan bukan sebab apa? Sebab qadari. Iya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua dia dihitung sebagai syirik asgar karena dia punya ta'alluq mimma yutawahham wala hakikatalah. Dia bergantung pada waham, pada sangkaan yang tidak memiliki hakikat. Hal yang disangka saya, diduga, dan tidak ada hakikatnya. Iya. Maka ini dua perkara yang menyebabkannya menjadi apa? Syirik asghar. Iya. Dua-duanya alasan dan bisa menjadi sebab syirik asghar. Walaupun yang pertama saja itu sudah cukup ya. Yang pertama saja sudah cukup. Nah, sekarang di sini perlu saya terangkan terkait dengan masalah sebab ini tadi. Iya. Apa artinya meyakini suatu hal menjadi sebab padahal bukan sebab syar'i dan bukan sebab apa? Qadari. Iya. Sekarang harus kita pahami dulu yang mengadakan sebab itu siapa? Hah? Allah yang mengadakannya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang mengadakan sebab selain daripada Allah, itu dia ingin menandingi Allah atau tidak? Hah? Masuk di dalam menandingi, menyamai atau tidak? Masuk. Berarti ini berarti pembahasan apa? Pembahasan kesyirikan. Ingat, syirik definisinya apa? Ja'lu syai'in min haqqillahi ta'ala li ghairillahi ta'ala. Kan begitu? Atau taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Itu definisi syirik. Berarti sudah ada pembahasan syirik di situ. Iya. Karena orang yang mengadakan, menjadikan sebab, menganggap sesuatu itu sebagai sebab, padahal Allah tidak mensyariatkannya sebagai sebab, dan Allah tidak menakdirkannya sebagai sebab, berarti dia ingin, itu artinya dia menandingi Allah di dalam apa? Mengadakan sebab. Dan itu kesyirikan. Jelas ya? Itu kesyirikan. Tapi dalil-dalil menunjukkan bahwa ini syirik di dalam asbab, ini sifatnya syirik asgar, tidak mengeluarkannya dari apa? Dari keislaman. Makanya pembahasannya ke syirik asgar. Kalau dia hanya menjadikannya sebagai apa? Sebagai sebab. Iya. Baik. Ini kaidah pertama yang harus diketahui. Yang kedua, apa artinya sebab qadari dan sebab syar'i? Ya. Ada hal-hal yang Allah jadikan sebagai sebab secara syar'i. Misalnya masuk surga. Masuk surga itu harus ada sebab syar'i seorang masuk surga. Apa sebab syar'inya? Amalan salih. Ya, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian warisi disebabkan karena amalan kalian. Memang dijadikan sebagai sebab syar'i. Jelas ya? Dari sebab syar'i juga menjadikan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai penyembuh. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Iya. Kan begitu. Baik. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an dijadikan sebagai sebab untuk apa? Penyembuhan. Iya. Maka ini namanya sebab syar'i. Jelas ya? Demikian pula seorang berobat dengan madu. Nah, madu ini sebab syar'i karena Al-Qur'an menjelaskan bahwa madu adalah apa? Syifa'ul linnas. Ada obat untuk manusia di dalamnya. Jelas ya? Ada obat untuk manusia di dalamnya. Nah, ini namanya sebab syar'i. Iya. Sebab syar'i. Sebagaimana kalau seorang ingin mendapatkan anak, sebab syar'inya caranya dengan apa? Dengan menikah. Kan begitu? Nah, itu sebab syar'i. Iya. Ada sebab dia dapat anak, tapi tidak disyariatkan. Nah, itu berzina namanya, diharamkan. Maka itu sebab diharamkan namanya. Jelas ya? Nah, paham ini namanya sebab syar'i. Ada namanya sebab qadari. Memang Allah takdirkan seperti itu. Iya. Baik api kalau disiram air mati atau tidak? Hah? Saya tanya api kalau disiram air mati atau tidak? Mati. Apa dalilnya? Hah? Nah, itu namanya sebab qadari. Memang Allah takdirkan seperti itu. Iya. Ada hubungan sebab akibat. Itu hubungannya kalau di penakdiran hubungannya harus zahir, ada dua harus diperhatikan. Hubungannya zahir tampak dan mubasyir langsung. Iya. Langsung. Jelas ya? Baik. Kalau seorang makan cabai 1 kilo biasanya apa? Ya biasanya mencret kan begitu. Jadi makan cabai sebab mencret. Jangan ada yang tanya apa dalilnya. Ya. Sebab ini memang sebab apa? Qadari namanya. Jelas ya? Sebab qadari. Ada hubungan sebab akibat. Ada hubungan. Ya. Ini meja ini. Ada paku dalam. Ambil paku, palu. Ya. Pakunya dipukul pakai palu. Masuk pakunya atau tidak? Masuk. Apa sebabnya? Hah? Dipukul. Ya, pakai palu. Ini sebab qadari. Ya. Enggak usah tanya apa dalilnya. Jelas ya? Karena orang yang mengingkari sebab qadari itu biasanya tidak ada akalnya. Ya. Dan orang yang mengingkari sebab syar'i itu bahaya di dalam akidahnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua sebab. Ya Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, jadi kalau ada yang membuat hal yang tidak ada hubungan sebabnya, Allah tidak menjadikannya sebagai sebab di dalam syariat, dan tidak ada pula hubungan sebabnya di dalam qadari, maka itu namanya apa? Itu namanya syirik asgar. Nah, begitu kaidahnya. Dan ini mencakup banyak hal, banyak pembahasan. Ya. Dan ini salah satu kaidah di pembahasan syirik asgar. Maka di sini antum tambah kaidah di pembahasan syirik asgar. Ya, i'tiqadus sababiyah fi ma laysa sababan syar'iyan aw qadariyan huwa minasyirkil asgar. Itu dari syirik apa? Dari syirik asgar. Ya. Meyakini sebab padahal yang bukan merupakan sebab syar'i maupun sebab qadari, itu terhitung dari syirik apa? Syirik asgar. Ini dengan kaidah ini banyak pembahasan nanti kita bisa pahami di dalam buku ini. Iya. Termasuk apa yang terjadi di tengah masyarakat, di tengah manusia. Orang gantung jimat-jimat misalnya. Iya. Maka itu dihukumi sebagai apa? Syirik asgar. Kenapa? Apa hubungannya jimat-jimat dengan dia sembuh, mengangkat bala, menolak bala? Ya. Allah tidak syariatkan, bahkan ada larangan. Jelas ya? Terus tidak ada hubungan sebab akibatnya. Apa hubungannya? Iya, secara qadari. Apa hubungannya secara qadari? Ini tidak ada hubungannya sama sekali. Baik. Iya. Dan ini manusia beraneka ragam sekarang ini. Di antara bentuk-bentuk mereka meyakini sebab. Ya. Dan ada hal-hal yang kadang berjalan di tengah masyarakat ya. Perkara yang berjalan di tengah mereka, mereka anggap hal biasa. Ya. Tapi itu adalah masuk di dalam syirkil asgar. Misalnya anak bayi kalau ya baru lahir kadang digantungi apa? Peniti, dikasih bawang kan? Itu untuk apa itu? Ya. Mengusir macam-macam dari gangguan setan, dari gangguan jin. Ya apa hubungannya jin dengan itu? Jelas ya? Itu tidak ada sebab syar'i di situ, tidak ada pula sebab secara apa? Sebab qadari. Nah, ini masuk di dalam syirik asgar. Kenapa masuk dalam syirik asgar? Nah, ini pentingnya pembahasan tauhid. Sebab dia ingin menyaingi Allah. Namanya itu dengan perbuatannya dia menandingi Allah, membuat sebab. Padahal yang mengadakan sebab itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini masuk di pembahasan tauhid. Ini pembahasan besar kalau sudah terkait dengan masalah tauhid. Karena itu penulis nanti akan terangkan. Syirik asgar itu lebih besar dari dosa besar. Syirik asgar lebih besar dari apa? Dari dosa besar. Baik. Iya. Jadi ini kaidahnya terkait dengan masalah asbab. Masalah sebab. Iya. Dan manusia di dalam menetapkan sebab itu terbagi tiga. Ada yang mengingkari sebab. Ini golongan yang pertama mengingkari sebab. Mereka yang menafikan hikmah. Menafikan hikmah. Ini dari kalangan kelompok Jabriyah di pembahasan takdir. Yang masuk di dalamnya orang-orang Asy'ariyah. Masuk di dalamnya orang-orang Asy'ariyah. Iya. Ini kelompok pertama. Ini menyimpang. Kelompok yang kedua yang berlebihan di dalam menetapkan sebab. semuanya menjadi sebab. Iya, jelas ya, semuanya menjadi sebab. Selain dan gurunya, cium tangan guru, ya, kemudian apa saja bisa jadi sebab bagi mereka. Ini berlebihan. Gulu. Ini biasanya di kalangan orang-orang sufi dan orang-orang ahli khurafat. Yang ketiga, ini yang pertengahan. Ini jalan ahli sunnah, selalu pertengahan. Jalan ahli sunnah itu mereka hanya menetapkan, ya, mereka mengimani adanya sebab dan sebab itu punya pengaruh, tapi dengan izin Allah. Iya. Dan mereka tidak menjadikan sesuatu itu sebagai sebab kecuali apa yang Allah jadikan sebagai sebab syar'i atau sebab apa? Sebab qadari. Itu ahli sunnah, pertengahan. Baik. Jadi ini ringkasan di pembahasan terkait dengan masalah sebab. Iya. Kita akan baca ya dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam pembahasan ini supaya akan tampak jelas kaidah-kaidah yang kita terangkan tadi. Iya. Jadi kata beliau, babun minasyirki, bab dari kesyirikan. Ini syirik asghar, kapan dia menjadi syirik asghar? Tadi ada dua, karena yang pertama dia meyakini sababiyah, suatu menjadi sebab, padahal dia bukan sebab syar'i, bukan sebab qadari. Dan yang kedua, dia menyangka pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Iya, baik. Dia bergantung pada sesuatu yang sekedar sangkaan saya yang tidak ada hakikatnya. Baik. Ini syirik asgornya. Kalau syirik akbarnya, kapan menjadi syirik akbar? Ya. Gantungan-gantungan ini dari yang dilingkarkan, yang dikalungkan, itu menjadi syirik akbar kapan? Kalau dia menganggap, dia meyakini bahwa yang digantung atau yang dikalungkan itu atau yang diikatkan itu memberi pengaruh dengan sendirinya. Dia memberi pengaruh dengan sendirinya. Dia misalnya menggantung jimat. Dia bilang jimat ini bisa memberi manfaat dan bisa memberi bahaya dengan sendirinya. Ini syirik akbar namanya. Kenapa syirik akbar? Sebab ini artinya dia menjadikan jimat itu pencipta selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah masuk di pembahasan syirik akbar. Jelas ya? Iya. Jadi kalau dia yakini hanya sebagai sebab, ini syirik asghar. Kalau dia yakini bahwa sesuatu itu dengan dirinya sendiri yang memberi manfaat dan memberi bahaya, itu sama saja dengan dia meyakini ada pencipta lain selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu masuknya di dalam syirik apa? Di dalam syirik akbar. Baik. Selesai ya pembahasan ini. Iya. Jadi kalau begitu, bab minasyirki ini diterangkan oleh penulis kesyirikan karena ini bertentangan dengan tauhid. Bertentangannya secara keseluruhan atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhid? Saya tanya. Bertentangan dengan tauhid secara keseluruhan atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhid? Kalau dia memberi pengaruh dengan sendirinya, itu bukan lagi sebab. Dia menciptakan sebab sudah, karena dia langsung memberi manfaat dan menolak apa? Bahaya. Itu bertentangan dengan tauhid secara apa? Secara keseluruhan. Jadi ini pembahasannya bisa bertentangan secara keseluruhan dan bisa bertentangan dengan apa? Kesempurnaan tauhid. Kalau dia yakini sebagai sebab saya, ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Tapi kalau dia yakini hal tersebut memberi bahaya dan manfaat secara langsung dengan sendirinya, dengan dat dia sendiri, maka ini bertentangan dengan tauhid secara apa? keseluruhan, artinya menghilangkan dasar tauhidnya. Itu bahasa-bahasa kita pakai ya, diperhatikan. Tidak ada bedanya yang dipakai oleh para ulama di situ. Menghilangkan dasar tauhid, artinya menghilangkan tauhidnya apa? Seluruhnya, sama saja. Menghilangkan kesempurnaan tauhid, artinya tidak menghilangkan seluruh tauhidnya. Baik.